أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أي من المنافقين ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم وهم لا تنفع فيهم الشفاعة. الله سبحانه وتعالى بالفرمان dalam surat Bara'ah ayat 84 ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. Janganlah kamu salat Janganlah kamu menyalati salah satu di antara mereka abadan selama-lamanya. Ya, alal abad selama-lamanya. Tidak boleh mensalati munafikin selama-lamanya. Nah, wala taqum ala qabrih, janganlah kamu berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan kebaikan. Karena mereka adalah munafik. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Kenapa tidak boleh mensolati mereka? Kenapa tidak boleh mendoakan kebaikan mereka? Karena mereka kufur billah wa rasulih, dan munafik. Artinya dari sini nifaq. Nifaq itu ada yang amali, ada yang kufri. Kemunafikan ada yang amali, tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Ini nifaq amali, tidak mengeluarkan dari Islam. Kecuali ya kasusnya kemarin seperti Sa'labah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, Al-Imam Sa'di rahimahullah. Kisahnya siapa? Sa'labah. Nah, apa kisahnya Sa'labah? Wa minhum man ahada Allah. Ini kisahnya Sa'labah. Ya, ada janji dengan Allah. Janjinya apa? La in atana min fadlih. Kalau Allah berikan keutamaan kepada kami, lanasaddaqanna, sungguh-sungguh pasti kami akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, dan sungguh-sungguh kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini kisahnya Sa'labah yang sudah berjanji pada Allah, pada Rasulnya. Nah, tapi ketika hartanya banyak, menjauh. Diingatkan, diutus oleh Rasulullah SAW, utusan kepada Sa'labah. Utusan kepada Sa'labah. Tapi semakin menjauh, ditegur untuk mengeluarkan zakat dan sedekahnya, tidak mau. Kemudian turun ayat atau ditegur lagi dengan cara yang lain, tetap tidak mau. dan istrinya setelah beberapa lama kemudian ingin mengeluarkan zakatnya, dan dia semakin jauh, tinggalnya semakin jauh dari Rasulullah SAW, menghilang. Kemudian istrinya ingin bersedekah, ingin mengeluarkan yang wajib. Nah, tetap tidak diterima. Setelah itu oleh Rasulullah SAW tidak diterima. Kemudian wafat Rasulullah SAW, zamannya Abu Bakar juga tidak diterima oleh Abu Bakar Siddiq. Zamannya Umar, wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, zamannya Umar juga tidak diterima oleh Umar bin Khattab. Maka dia celaka binasa. Waliyadzubillah di zamannya Utsman bin Affan. Kisah Thalabah dizakara kathir min al-mufassirin. Sebagian yang lain seperti Ibn Hazm al-Baihaqi, Qurtubi, Haythami, Iraqi, Ibn Hajar, Suyuti, Munawi mendaifkan. Dan dalam sanadnya ada Ali bin Yazid daif. Allahumma musta'an. Kembali lagi kata Imam As-Sa'di rahimahullah, janganlah kamu mensolati mereka, orang-orang munafikin. Tadi nifaq ada dua. Apa saja? Jamil, Adli. An-nifaq ada dua. Yang pertama tadi apa? Nifaq amali. Yang kedua nifaq i'tiqadi. Seperti kemunafikan di zaman Rasul yang digembongi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Na'udzubillah. Ada keluar dari Islam. Zaman setelahnya seperti Jahmiyah dikafirkan oleh Imam Ahmad, Ibn Ma'in, A'immah yang lainnya. Nah, ada nifaq i'tiqadi, kufur, keluar dari Islam. Adapun Jahmiyah sepakat para ulama, ittifaq. Nah, wala taqum ala qabrih, janganlah kamu berdiri atas kuburannya. Setelah dikubur, mendoakan dia, karena mendoakan atau sholat kepada dia, mensholati, membacakan apa, membacakan doa kebaikan, mendoakan kebaikan kepadanya adalah merupakan bentuk syafaat dari kamu kepada dia. Tetapi yang demikian, wahum la tanfa' fihim syafa'ah, pada dasarnya tidak akan bermanfaat syafaat kepada mereka. Kenapa? Karena sudah kafir, kafir keluar. Siapa mengkafirkan Allah? Innahum kafaru, semuanya mereka kafir pada Allah dan Rasulnya. Innahum kafaru, semuanya mereka adalah kafir. yang mengkafirkan Allah dan Rasulnya, sudah kafir mereka, orang-orang munafikin. Nah, di zaman Rasulullah SAW yang digembungi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang padahal menampakkan keislaman, tapi tetap Allah menghukumi mereka kafir. Sehingga hati-hati, na'udzubillah. Innahum kafaru billah wa rasulih. Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun. Dan mati mereka dalam keadaan fasik. Fasik ini bisa keluar dari Islam. Wa man kana kafiran wa mata ala dhalik. Dia kafir keluar dari Islam, mati di atasnya. Na'udzubillah. Sehingga tidak akan bermanfaat syafaat seperti itu. Tidak akan bermanfaat. Man kana kafiran wa mata ala dhalik. Wa man tanfa'ahu syafa'atu syafi'in. Syafaatnya, orang-orang yang memberikan syafaat, tidak akan bermanfaat. Wa bidzalika ibrah li ghairihim wa zajar wa nikal lahum. Ini merupakan ibrah, pelajaran pada yang lainnya, teguran pada yang lainnya, celaan kepada yang lainnya. Wa hakadha kullu man 'alima minhu al-kufr wa an-nifaq fa innahu la yusalli 'alayhi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dikiaskan juga setiap orang yang diketahui kekufurannya, kemunafikan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yusalli 'alayhi, tidak disolatkan. Ma'ruf bil kufur, sudah diketahui dengan kufur, nifaq, kemunafikan. Maka orang-orang seperti ini jangan disolatkan. Wa fi hadzal ayah dalil 'ala masyru'iyyati shalah 'ala al-mu'minin. Kebalikannya, pada orang-orang yang beriman ya harus disolatkan. Kebalikan dari orang-orang munafikin, orang-orang kafirin, disyariatkan pada kaum muslimin untuk mensolati jenazah kepada orang yang beriman, mendoakan kebaikan pada orang yang beriman. Walauquf indal quburihim lidu'a lahum, berdiri di kuburan mereka untuk mendoakan kebaikan. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampunilah dosa-dosanya dan lain sebagainya, mendoakan. Tentunya ya sendiri-sendiri. Ya. Kama kana Nabi SAW yafal dzalika fil mu'minin. Hal ini sebagaimana Nabi SAW juga melakukan, mendoakan pada orang-orang yang beriman. Fa'in taqir an-nahyi bil munafiqin. Karena kaitan dengan orang-orang munafikin yadullu ala annahu qad kana mutaqarriran fil mu'minin. Ini menunjukkan sudah dilakukan, terjadi untuk orang-orang mu'minin, mendoakan kebaikan mereka, saudara kita yang meninggal dan sebagainya. Sholatkan, sholat doa. Berbeda lagi kata Imam Syafi'i rahimahullah, kullu man 'alima minhul kufur wan nifaq, yang sudah diketahui kekufurannya dan kemunafikannya, innahu la yusalli 'alaihi, tidak disolatkan. Gimana sahibul kabirah, pelaku dosa besar, hamidafa, minum khamar, mati, overdosis, OD, ekstasi, sabu-sabu, ngegelek misalkan. Nah, mati dia habis mabok, mati. Sahibul kabirah. Disolatkan enggak? Namimah, uququl walidain, al-wahim sahibul kabirah. Disolatkan tidak? Disolatkan. Harus disolatkan. Karena masih muslim, walaupun dosa besar. Wah, itu macam berbuat anu, ya tetap, dia masih muslim. Masih muslim, walaupun anu, ya cuman muslim dia. Tidak mengeluarkan dari Islam. Beda yang ma'ruf, kata Imam Sa'd rahimahullah, man ulima minhul kufur, sudah diketahui kekufurannya. Artinya sudah diketahui, kalau masih belum diketahui ya beda lagi masalahnya. Karena kemunafikan yang ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sudah diketahui. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala saja menurunkan menghukumi mereka kafir. Ya, permusuhannya pada Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang semisalnya. Nah, ini menunjukkan kekafiran pada mereka. Kufur, na'udzubillah. Sahibul kabirah, isallah alaih, disalatkan. Urusannya tahta al-masyiah. Urusannya dengan Allah tahta al-masyiah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Adapun kita enggak bisa intervensi, mengucapkan, mengklaim, oh fulan enggak diampuni dosanya. Emang kamu siapa? Kamu megang kunci surga apa? Arehan? Oh iya. Jangan lancang. Ucapan itu tidak boleh lancang. Tidak boleh mendahului Allah. Betapapun besar doanya, dosanya, itu tahta al-masyiah, urusannya dengan Allah. Walaupun kita paham, tahu dia ini, misalkan akilu riba, pemakan riba, ya, zina, na'udzubillah, ma'ruf, ya, liwat, dan lain sebagainya. Enggak boleh kita mengklaim fulan enggak diampuni. Urusannya dengan Allah, bukan urusannya dengan kamu. Kamu itu siapa? Enggak bisa. Man dzalladzi yata'alla 'ala Allah alla aghfiru li fulan? Siapa yang lancang terhadap Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni kepada fulan? Aku sudah mengampuni fulan dan aku tidak akan mengampuni kamu. Ini hadis qudsi. Artinya sahibul kabirah, pelaku dosa besar, itu apa? Tahtal masyiah, yusalla alaih. Disalatkan jenazah. Ya. Yusalla alaih. Disalatkan. Nah, kemudian ada tambahan dari Syekh Rabi dalam kitabnya Marhaban ya Talib al-Ilm, masalah mensolatkan ahlul bid'ah. Ia termasuk yang kebid'ahannya. Apakah boleh mensolatkan? Dilihat di dalam kitabnya Syekh Rabi, Habibullah. Di akhir-akhir, ya sebelum akhir juga sih, hampir tiga perempatnya. Hukum mensolati ahlul bidah. Kadang Rasulullah SAW tidak mensolati orang yang namimah dan lain sebagainya, tokoh, atau Rasulullah SAW mengatakan sallu ala ashabikum, solatilah kawan kalian, sahabat kalian. Kaum muslimin yang lainnya mensolati. Tetapi tokoh, kata Syekh Rabi, yang namanya tokoh, ustaz, kiai, tempat, yang tokoh, ketika mensolati ahlul bid'ah, dan yang semisalnya, maka akan terjadi fitnah. Nah, secara kalau bukan tokoh disebutkan oleh Syekh Rabi, silakan sholati. Artinya secara umum boleh mensholati. Nah, itu istimbatnya Syekh Rabi, hafizahullah. Silakan dirujuk, dilihat pada kitab Marhaban ya Thalibul Ilm yang dikarang atau dimiliki oleh Syekh Rabi, hafizahullah. Nah, intinya sahibul kabirah, pelaku dosa besar, disolatkan. Tahtal masyiyah, insya'a azabahu, insya'a ghafaralah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Kalau Allah berkehendak, maka Allah siksa dia. Itu urusannya dengan Allah, bukan dengan kita, bukan dengan yang lainnya. Nah, kita enggak bisa ikut campur di situ. Nah, dan bukan urusan kita. Nah. Allahu musta'an. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.